Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'lima ta'lim tadhakkur tadhkiran nafa'al indifa'li fadal istifadah. Wal hasta ala tamassub bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Faqala musannif al-imam al-haddar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi al-darain amin. Ila qawlihi wa alam, dan ketahuilah, annal amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari fardu kifayah ila qama bihil ba'du sagatal haraju anil bakin. Ketahuilah, sesungguhnya memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada keburukan, daripada kemungkaran, maka itu adalah hukumnya fardu kifayah. Bukan sunnah, tapi itu kewajiban. Walaupun kita katakan kewajibannya adalah kewajiban kifayah, yang artinya selama masih ada yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berarti yang lain menjadi gugur kewajibannya. Tapi pahala hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukannya. Maka keutamaan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Oleh karena itu, termasuk sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang memuji umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dengan kesaksian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa umat yang ada? Berapa nabi yang memiliki umat? Dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Dari sekian umat yang banyak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kalianlah, umat Nabi Muhammad SAW itulah sebaik-baik umat. Walaupun kita katakan, kita sebagai umat yang terbaik, yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena keistimewaan yang kita miliki, bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan tingginya kedudukan kita. Kalau banyak ibadah, umat terdahulu banyak ibadahnya malah. Ya. Kalau karena mungkin wajah, mungkin umat terdahulu wajahnya ganteng-ganteng. Kalau mungkin karena badannya, orang dulu badannya lebih gagah-gagah. Karena umurnya, mereka umurnya lebih panjang daripada kita. Tapi tidak lain karena keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bi akramir rusli, kunna akramal umami. Dengan sebab Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling afdal dan yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, maka kemudian Allah SWT sebutkan sifat umat Nabi Muhammad. Yang disebutkan oleh Allah SWT dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Jadi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya tersebut, dalam mensifatkan umat Nabi Muhammad setelah ditetapkan sebagai umat terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan amar ma'ruf dan melaksanakan nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, nahi mungkar melarang mereka daripada kemungkaran. Tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian adalah umat terbaik karena kalian banyak sholatnya, karena banyak ngajinya, karena banyak sholawatnya, karena banyak sodakohnya, tapi karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka umat Nabi Muhammad, umat terbaik, menjadi umat yang terbaik, mereka melaksanakan amar ma'ruf dan mereka melaksanakan nahi munkar. Oleh karena itu, bagaimana kita katakan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi fondasi dalam agama, sesuatu yang menjadi landasan dalam agama. Kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan banyak kemungkaran, akan banyak fitnah-fitnah, akan banyak mereka nantinya yang melampaui batas dan melaksanakan kemaksiatan di mana-mana. Tapi kita tidak pernah menegur mereka, tidak pernah marah kepada mereka, bahkan kita juga tidak pernah memberitahukan kepada mereka terlebih dahulu bahwasanya itu adalah hal yang buruk. Sebagaimana kita katakan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan berarti kita langsung main pukul tangan, main mendobrak, menggentak, menghancurkan. Nah, itu nanti terakhir. Di situ ada marahil. Tapi yang pertama adalah memberitahu kepada mereka yang melakukan kemungkaran, memberitahu kepada mereka yang meninggalkan kewajiban Allah bahwasanya itu adalah suatu yang wajib, mungkar itu adalah suatu yang harus ditinggalkan. Karena bisa jadi mereka itu melakukan kemungkaran tapi mereka tidak tahu, tidak sadar kalau itu adalah mungkar. Bisa jadi mereka melakukan, meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak tahu kalau itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini yang banyak orang sudah meninggalkan ilmu agama, yang banyak di antara mereka tidak mengerti ilmu fikih, tidak mengerti ilmu hadis, tidak mengerti ilmu tauhid, padahal itu adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, bahkan bukan hanya yang di pesantren-pesantren aja yang wajib belajar ilmu agama, tapi semua yang di pesantren, yang di madrasah, yang di sekolah, bahkan yang di rumah, mau yang kecil, mau yang besar, ya, bukan alasan. Kalau sudah menjadi orang yang orang tua, sudah umur 40, 50, 60, berarti sudah selesai kewajiban untuk belajar. Tidak. Kewajiban belajar mencari ilmu agama itu tidak memandang dan melihat kepada umur seseorang. Selama dia tidak mengetahui, selama tidak mengerti, wajib untuk belajar, wajib untuk bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fi'il amr yaqtadil wujub. Talabul ilm fariidhah 'ala kulli muslim. Kewajiban setiap orang muslim. Tidak mengatakan muslim yang tua, muda atau yang tua, yang laki ataupun yang perempuan, semuanya sama. Yang perempuan, yang laki, yang tua, bahkan yang kecil. Bahkan dikatakan umur 7 tahun itu sudah wajib untuk diajarkan anak tersebut ilmu agama. Wajib dikenalkan kepada Allah, wajib dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa istrinya, siapa anaknya, di mana dilahirkan, kapan menjadi nabi, bagaimana akhlaknya, sifatnya, kapan wafatnya, di mana wafatnya? Itu sejarahnya Nabi Muhammad yang dasar itu. Itu sudah wajib untuk diajarkan kepada anak-anak yang umurnya sudah sampai 7 tahun. Itu wajib. Umur 7 tahun sudah wajib. Kalau tidak diajarkan anak-anak tersebut dengan dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul, dikenalkan kepada ilmu syar'i, ilmu agama, yang dosa bukan anaknya, karena anaknya masih belum baligh, tapi yang dosa nanti adalah orang tuanya. Oleh karena itu dalam riwayat diceritakan bahwasanya ketika ada seseorang yang di akhirat di saat itu diteret-teret oleh malaikat untuk dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si orang tersebut protes kepada Allah. Aku ingin memprotes. Aku ingin ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan malaikat itu untuk membiarkan orang tersebut berbicara. Akhirnya orang tersebut berbicara. Ya Allah, ya Rabbi, aku memang di dunia ini orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memang meninggalkan kewajiban, tidak sholat, Ramadan pun juga tidak puasa. Ya, maksiat ini dilakukan, itu dilakukan, sampai mabuk, zina, semuanya dilakukan. Memang pantas sudah masuk neraka. Sudah pantas untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya sebab ini semuanya adalah orang tuaku. Karena orang tuaku yang tidak pernah mengajariku. Orang tuaku tidak pernah mengajari bagaimana bisa mengaji Al-Qur'an. Tidak pernah mengajari bagaimana itu ilmu agama, apa itu yang baik, apa itu yang jelek. Tidak pernah mengajariku sholat, dari kecil sudah dibiarkan seperti hewan. Bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh? Tidak mungkin. Seperti hewan, ya, demikian dari lahir sudah hidup seperti itu, tidak terdidik. Jangan diharapkan hewan itu menjadi hewan yang soleh, taat dengan Allah dengan banyak sholat, banyak zikir, karena sudah hewan. Ya, anak kita pun kalau dibiarkan tidak dididik, tidak diajarkan, ya sama dengan hewan, akan menjadi berandalan nantinya, akan menjadi orang yang tidak punya akhlak nantinya, akan menjadi orang yang tidak kenal dengan Allah. Kalau sudah tidak kenal dengan Allah, maka tidak akan takut maksiat kepada Allah, karena tidak kenal. Yang takut kepada Allah itu siapa? Yang kenal sama Allah. Dia tahu siapa Allah, dia tahu bagaimana Allah, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana keagungan Allah, ta'zim kepada Allah. Kita semuanya sholat untuk ta'zim kepada Allah. Kita menghindari daripada kemaksiatan karena takut kepada Allah, karena takwa kepada Allah. Kita kenal kepada Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, lihat orang-orang yang hidup di hutan yang masih telanjang, tidak memakai pakaian, tidak kenal kepada siapa-siapa, ya begitulah hidupnya. Ya, anak kita pun kalau tidak diajari ya seperti itu, menjadi liar nantinya. Ya, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab orang tua. Itulah yang dikatakan oleh si anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sebab orang tua. Aku tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasul, karena orang tua aku tidak pernah mengenalkan. Aku memang tidak pernah sholat lima waktu, atau mungkin kadang-kadang sholat, karena memang orang tuanya tidak pernah mengajarinya, tidak pernah menganjurkannya untuk melaksanakan sholat. Padahal kewajiban mempelajari sholat, umur 7 tahun sudah wajib diajarkan sholat, wajib diajarkan puasa Ramadan, bagaimana cara puasa yang benar, wajib diajarkan bagaimana bertoharoh, wuduk yang benar, umur 7 tahun. Dan wajib diperintahkan, bukan hanya diajarkan, diperintahkan untuk melaksanakannya. Bukan hanya sholat, walaupun hadisnya adalah hadis sholat, muru auladakum bisholah wahum abna'u sabak wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat di saat umur mereka sudah sampai 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka sudah sampai umur 10 tahun tapi diperintah sholat, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah, wajib dipukul. Itu kewajiban atas siapa? Atas orang tua. Artinya kalau orang tua di sini lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang tua harus memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing kalian adalah ra'in, pemimpin. Dan masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya. Masing-masing akan ditanya bagaimana kamu mendidik anak-anak kalian? Apa sudah mendidiknya dengan benar? Apa sudah dikenalkan kepada Allah? Sudah kenal ke anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah benarkah anak-anak kita melaksanakan wudu, salat? Sudah dikenalkan kepada anak-anak kita yang maksiat-maksiat itu apa aja, yang tidak boleh itu apa aja sehingga bisa dihindari? Kalau kita tidak memberitahu kepada anak kita yang haram ini, yang tidak boleh ini, sifat yang tidak, sifat yang tercela ini, jangan dilakukan ini semuanya. Kalau tidak diajari bagaimana tahu anak itu? Makanya kita katakan, kita ajari anak-anak yang jelek-jelek, sifat yang buruk-buruk, bukan diajari maksudnya untuk dipraktikkan. Diajarkan kepada mereka sifat sombong itu apa, sifat hasud itu apa, sifat su'udzon itu apa, sifat riya itu apa, akhlak yang tercela itu apa aja. Semuanya sifat-sifat yang buruk, semuanya perkara yang jelek. Diajarkan kepada mereka untuk apa? Untuk dihindari. Jadi jangan dilaksanakan, jangan dilakukan, hindari sifat-sifat ini, perkara-perkara ini. Ini tanggung jawab orang tua. Kalau tidak melaksanakan dengan sendiri orang tua sebut, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Bisa diajarkan kepada guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, atau di pesantren-pesantren. Yang ini adalah nantinya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tua mukasir, ini yang terjadi. Ketika anak tersebut protes kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui, bukan Allah tidak tahu. Allah hanya ingin menampakkan kepada manusia ini yang akan terjadi nantinya. Maka di saat itu Allah SWT memanggil orang tuanya, betul apa yang dikatakan oleh anak kamu? Tidak mengajarkan sholat, tidak memerintahkan sholat, tidak diajarkan ilmu agama, tidak dikenalkan kepada Allah dan Rasul. Orang tua di saat itu tidak bisa berbohong lagi. Maka mereka mengakui dan mengatakan, iya, kami semuanya memang lalai dalam hal tersebut, dalam kewajiban tersebut. Maka kalau begitu seluruhnya, anak dan orang tuanya sekalian, semuanya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal orang tuanya orang yang rajin sholat, orang tuanya ahli masjid, ahli zikir. Tapi karena anak-anaknya tidak dididik di rumah, tidak menjalankan amanat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, maka ini yang terjadi nantinya. Oleh karena itu kita katakan amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban semua orang. Bukan juga hanya laki-laki, perempuan. Bukan hanya yang tua-tua aja, bahkan yang muda-muda. Kewajiban, katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban atas setiap mukallaf. Yang muslim, yang mampu, yang mengetahui akan adanya kemungkaran. Jadi mukallaf balai agil. Keluar daripada mukallaf, yang belum mukallaf. Siapa yang belum mukallaf? Yang tidak balai, yang tidak agil. Yang tidak balai berarti masih anak kecil. Anak kecil sudah rufi al-qalam anhu. Dicabut hukum Allah Subhanahu wa taala darinya. Jadi anak kecil ini tidak ada hukum dosa, hukum haram. Tidak memikul beban dosa dari Allah, tidak memikul kewajiban, apa yang dilakukan semuanya marfu'ul qalam, lepas dari hukum Allah SWT. Sampai kapan? Sampai balih. Hatta yabluh, sampai balih. Jadi artinya kalau ada anak kecil yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak berdosa. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini kewajibannya atas mukallaf. Anak kecil bukan mukallaf. Dan yang bukan mukallaf juga majnun, jelas orang gila. Dia sendiri tidak kenal kepada dirinya sendiri, ya. Bagaimana dia akan melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar? Itu marfu'ul qalam. Kemudian juga alal muslim, keluar daripada itu orang kafir. Orang kafir enggak amar ma'ruf nahi munkar itu sudah bukan tanggung jawabnya mereka. Kita tanggung jawab ini amar ma'ruf nahi munkar, ini urusan agama. Masa orang kafir suruh amar ma'ruf nahi munkar? Ini tanggung jawab kita. Dan juga al-qadir, al-alim, yang mengetahui. Jadi yang tidak mengetahui adanya kemungkaran, dia berarti tidak memiliki tanggung jawab ini. Tapi yang mengetahui, tahu di kampungnya ada judi, tapi diam. Tahu di kampungnya ada zina, diam. Tahu di kampungnya ada orang-orang yang pacaran tapi diam. Tahu di kampungnya ada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah menegur mereka. Ini yang nantinya terkena dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Dan ini bisa menyebabkan musibah sebagaimana kita katakan. Hati-hati. Musibah kapan saja bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atahlik al-qaryatu wa fiha sahihun. Ya Rasulullah, apakah nanti akan ada satu kampung, satu kota yang di situ ada orang-orang soleh, tapi mungkinkah desa tersebut, kampung tersebut akan binasa, akan hancur, akan dapat musibah? Rasul mengatakan, naam, iya. Kaget yang tanya ini, bima ya Rasulullah, kok bisa ada orang soleh-soleh di situ? Tapi bisa aja hancur, bisa aja binasa, bisa aja diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitahaunihim wa sukutihim alal ma'asillah aw ala ma'siyatillah taala, karena mereka teledor. Karena mereka diam. Karena mereka tidak menegur orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang solehnya ada tapi orang solehnya diam. Orang alimnya ada, tapi orang alimnya diam. Nah, ini yang akan menjadi sebab turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui, yang tidak mengetahui tidak dosa. Dia tidak tahu kalau ada kemungkaran. Karena bisa jadi kemungkaran itu dilakukan sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, di dalam rumah-rumah mereka, mungkin mereka melakukan kemungkaran tapi tetangga tidak tahu. Maka tetangga yang tidak mengetahui akan adanya kemungkaran, dia berarti bebas atau selamat daripada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia tahu tapi dia diam, tahu tapi pura-pura tidak tahu, ini yang nantinya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui, al-alim al-qadir, yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kemarin, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, atau bukan melihat tapi mengetahui akan adanya kemungkaran, maka hendaknya yang mengetahui, yang melihat, hendaknya dia hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya, kalau memang membutuhkan tangan. Kalau memang kita beritahu itu haram, itu tidak boleh, maka tidak manfaat. Gertak sedikit, awas kalau tidak berhenti dari kemaksiatan ini. Awas kalau tidak berhenti daripada kemungkaran ini, ya. Ancam. Tidak apa-apa. Ya, kasih nada yang keras. Tidak manfaat juga. Mulai sudah sedikit agak keras lagi. Sampai batas kalau tetap tidak manfaat, boleh baru menggunakan tangan di saat itu. Ya. Apa yang kalau di situ ada alat yang mereka gunakan untuk bermaksiat, hancurkan alatnya. Kalau memang itu alat digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia enggak bisa seperti ini, minimal bilisan. Minimal dengan lidahnya. Ini haram. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini-begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan di dalam hadisnya begini-begini, tinggalkan ya, awas, ana ancam itu. Padahal dia sendiri mau melakukan menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, dia tidak bisa. Dia takut, dia lemah. Tapi dia masih berani ngomong, ngasih tahu aja, tidak apa-apa. Selama dia masih berani, bisa untuk menyampaikan kebenaran, selama dia bisa menyampaikan nasihat, wajib menyampaikan nasihat. Jadi kadang-kadang kita tahu, kita tidak bisa melawan mereka yang melakukan kemungkaran. Kita takut misalnya, kita kelemah, mereka kuat. Tapi kalau kita ngomong masih mampu, masih berani ngomong aja. Kita diam tidak ngomong, berarti kita dosa itu. Kalau tidak bisa juga ngomong dengan lisan kita, baru kita katakan tadi, minimal dengan hati kita. Kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, tidak dengan lidah, tidak juga dengan tangan. Hati kita. Tinggalkan tempat kemungkaran, tempat maksiat tersebut, dan ya, hadirkan di dalam hati kita dengan benci kepada apa yang mereka lakukan. Bukan benci kepada orangnya, tapi karena mereka lakukan maksiat kepada Allah. Karena ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang cinta kepada Allah, otomatis kita benci dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang mencintai orang lain, mencintai orang tuanya, maka siapapun yang melakukan keburukan kepada orang tuanya, yang memberikan bahaya kepada orang tuanya, dia akan benci. Kenapa? Karena dia melanggar orang tuanya. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta kepada Allah, akan benci kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menantang hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Aku benci dengan kemungkaran. Nah, kalau dia tidak menghadirkan di dalam hatinya kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada kemungkaran, tidak ada di dalam hatinya, berarti sama aja dia ridha dengan kemungkaran. Dan ridha dengan kemungkaran sama aja dosanya dengan orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri. Jadi ada di kampung orang yang judi, dia tidak bisa menghentikan perjudian tersebut dengan tangannya, tidak bisa juga dengan lisannya, tapi hatinya tidak benci kepada kemungkaran tersebut, berarti sama aja dia adalah orang yang melakukan perjudian. Ada yang pacaran di kampungnya, tidak bisa dia menghilangkan kemaksiatan tersebut dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak bisa juga, minimal dengan hatinya. Kalau hati tidak benci kepada kemungkaran, kemaksiatan yang ada di saat itu, berarti dia sama ikut juga, ikut serta dalam mendapatkan bagian dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang wajib untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah yang mukallaf, yang muslim, yang qadir, yang mampu, dan yang mengetahui akan adanya kemungkaran tersebut. Bahkan dalam kitab Shahwati Zubat, dalam Nadham disebutkan, wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami ka amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadunnan nahya lam yu'athiri. Dan selain hukum-hukum ini, selain hukum-hukum yang fardu ain, ada hukum-hukum Allah yang fardu ain. Yang hukum fardu ain itu wajib dilaksanakan oleh masing-masing orang. Setiap orang yang muslim, yang baligh, agil, wajib melaksanakan perintah Allah yang fardu ain. Sholat lima waktu fardu ain. Jangan kita katakan kan sudah ada yang sholat di masjid, sudah banyak yang sholat, kita tidak perlu sholat. Tidak, sholat itu sholat lima waktu fardu ain, bukan fardu kifayah. Iya, kalau sholat jenazah itu fardu kifayah, kan sudah ada orang yang sholat jenazah, kita tidak perlu sholat jenazah. Tidak masalah kalau ada orang yang melaksanakan kewajiban sholat jenazah, tapi kita tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini fardu ain. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya fardu ain itu lebih afdal daripada fardu kifayah. Kenapa? Karena fardu ain diwajibkan atas setiap masing-masing orang. Fardu kifayah hanya diwajibkan atas sebagian di antara mereka. Tapi sebagian yang lain mengatakan fardu kifayah afdal, fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain. Jadi yang melaksanakan fardu kifayah seperti melaksanakan sholat jenazah, seperti juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan yang lain-lain, itu lebih utama daripada melaksanakan kewajiban fardu ain. Kenapa? Yang melaksanakan kewajiban fardu kifayah berarti menggugurkan kewajiban dari orang lain. Yang melaksanakan sholat jenazah berarti menggugurkan kewajiban sholat jenazah dari orang yang lain yang tidak hadir dalam sholat jenazah. Ya, dari segi itu, maka mereka ulama mengatakan sebagiannya bahwasanya fardu kifayah afdal min fardil ain. Nah, dikatakan oleh Shahih Dzubat, wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayah alal anami. Selain fardu ain adalah fardu kifayah yang diwajibkan atas semua orang, semua manusia dengan sifat yang tadi. Ya, seperti apa fardu kifayah? Ka amri ma'rufin wa nahyil munkari. Seperti memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah, melarang mereka daripada kemungkaran. Wa in yadunnan nahya lam yu'athiri, bahkan walaupun mereka itu menyangka bahwasanya larangan yang mereka sampaikan tidak akan didengar, percuma. Kalau anak bilangi mereka, anak ingatkan mereka, percuma kayaknya mereka tidak akan mendengar, kayaknya mereka tidak akan menerima. Tapi tidak pasti, tapi tidak pasti ini ya. Kalau tidak pasti tapi ada kemungkinan menerima, walaupun itu kemungkinannya kecil, maka tetap kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali kalau kita sudah pasti. Sudah pasti kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangan kita. Kita juga dalam hati kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lidah kita, pasti tidak akan didengar juga. Tangan tidak bisa, lidah pasti mereka tidak akan mendengar. Kita yakin 100%. Maka di saat itu berarti gugur kewajibannya. Karena percuma, kita pastikan sudah mereka tidak akan mendengar suara kita, nasihat kita, peringatan kita. Ya berarti gugur kalau sudah pasti. Tapi selama ada kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kemungkinan yang kecil, maka wajib kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena segalanya sesuatu kan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau selama masih ada kemungkinan mereka kita peringatkan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kalau kita yakin, kalau kita nasihati, maka orang itu akan berhenti daripada kemaksiatannya. Maka itu jelas-jelas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperingatkan, untuk kita memberikan nasihat. Jangan acuh tidak acuh, jangan kita tidak peduli. Nah, kalau kita tidak peduli berarti kita ikut dapat bagian daripada dosa kemungkaran tersebut yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang dia katakan oleh Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa idza lam yakum bihi ahadun ammal haraj kafatal alami alimina bihi al-qadirina ala izalati. Dan jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dosa itu akan dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang mengetahui kemungkaran tersebut, yang mampu untuk menghilangkannya tapi mereka tidak melakukannya. Wal wajibu alaika idza ra'aita man yatruk ma'rufan aw yaf'al munkaran an tu'arrifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkaran. Dan kewajiban pertama atas kalian jika kalian melihat seseorang yang meninggalkan kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kewajiban. Ada orang tidak sholat 5 waktu, ada orang tidak puasa Ramadan, ada orang tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Au yaf'al munkaran, atau melakukan kemungkaran, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dimanapun itu, kita tahu mau kemungkaran itu di pasar, di jalan, di rumah, walaupun di jalan. Ya ini mulkasir. Kita ini sekarang banyak sudah kita lihat di jalan kemungkaran di sana sini. Tapi kita diam. Kalau kita tidak bisa, kalau kita masih bisa menasihati dengan lisan kita, kita nasihati mereka itu yang maksiat-maksiat di jalanan itu. Anggap itu adalah saudara kita sendiri, saudara kandung kita sendiri, adik kita sendiri. Anggaplah mungkin juga kalau masih anak-anak itu anak kita sendiri. Itu kewajiban kalau selama kita mampu menasihati. Tapi minimal kalau kita tidak mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita, minimal kita benci di dalam hati kita akan adanya kemungkaran yang ada di jalannya. Makanya Rasulullah SAW kan mewanti-wanti. Rasulullah SAW bersabda, iyakum wal julusa fit turuqat. Iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati kalian ya. Kalian jangan duduk-duduk di jalanan. Maka kemudian salah satu sahabat berkata, ya Rasulullah, ma lana buddun fi majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami itu tidak berbuat apa-apa duduk di jalanan. Kami hanya ngobrol-ngobrol aja, ya Rasulullah. Kenapa kami harus dilarang, dicegah untuk duduk di jalan? Qalu fa in abaitum illa dzalika fa'atu at-tariqa haqqaha. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian tidak mau, tapi kalian tetap ingin duduk di jalan, tidak apa-apa katanya Rasul. Tapi yang jelas, yang penting, harus kalian memberikan hak daripada jalan itu. Kalian berikan hak kepada jalanan yang kalian duduk di jalanan tersebut. Kita bingung, hak itu apa? Sahabat bingung. Rasulullah, ma haqqut tariq? Ada hak orang tua jelas, ada hak anak, ada hak guru. Ini kok hak jalan? Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala kaful adza wa raddus salam. Kaful adza wa raddus salam wal amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak daripada jalan yang kamu duduk di jalan tersebut adalah pertama adalah kaful adza. Kalian tahan, jangan mengganggu orang yang di jalan. Kalian jangan sampai ya, melihat orang yang di jalan kemudian kalian merendahkannya. Melihat kalian orang kali jalan kemudian kalian melihat di jalanan kalian kemudian hiba mereka. Kemudian kalian melihat orang yang di jalan kemudian kalian pakai isyarat misalnya, ya bahwasanya mereka begini misalnya contohnya. Ini kan mengganggu. Berarti kan melakukan atau mengganggu orang yang berjalan di jalanan. Apapun yang penggangguannya, kalau kalian mau tidak mau harus duduk di jalan, berikan haknya. Jangan mengganggu orang yang di jalan. Jangan membuat orang yang di jalan ini terganggu di dalam ketika jalan di jalannya. Dan kedua, selain kaful adza adalah raddus salam. Jawab salam. Kalau kalian nantinya duduk di jalan kemudian ada yang mengucapkan salam, raddus salam. Jawablah salamnya. Ini kadang-kadang kita mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak dihawil, tidak dipedulikan, tidak dijawab salamnya. Ini tidak boleh duduk di jalan tapi kita tidak menjawab salam. Kan yang dianjurkan untuk memulai salam itu adalah orang yang berjalan. Kalau kita berjalan kemudian kita melewati orang-orang yang duduk di jalan, maka yang lebih dianjurkan untuk memulai salam adalah orang yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam. Sebagaimana kalau ada orang yang mengendarai kendaraan tapi ada orang lain yang berjalan, yang didahulukan untuk memulai salam adalah orang yang mengendarai kendaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang berjalan mengucapkan salam, maka di situ harus kalian jawab salamnya tersebut. Kaful adza wa raddus salam wal amr bil ma'ruf. Dan kalau misalnya nantinya ada di antara mereka yang meninggalkan kewajiban, perintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban. Waktunya sholat, kalian di jalan melihat orang-orang yang tidak sholat, laksanakan, perintahkan mereka untuk sholat. Ya, ketika kalian melihat ada orang-orang yang tidak berpuasa di waktu Ramadan, kalian larang, cegah mereka. Wa nahyu anil munkar, dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Ini adalah hak jalan kalau kalian tidak mau kecuali duduk di jalan. Ya, ini yang dikatakan oleh beliau. Kalau kalian melihat kemungkaran, melihat orang-orang meninggalkan kewajiban, antu arifahu. Pertama adalah memberitahu kepada mereka bahwasanya itu adalah mungkar, harus ditinggalkan. Bahwasanya itu adalah kewajiban, harus dilaksanakan. Fa illam yada'hu fa 'alaika biwa'dihi wa takhwifi. Kalau mereka tidak mau meninggalkan kemungkaran tersebut, fa 'alaika biwa'dihi. Maka kalian kasih nasihat, ya fulan, itu kan sudah aku kasih tahu kalau itu haram, kalau itu maksiat. Jadi jangan nasihat. Apa yang kalian lakukan ini akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Al ma'asi baridul kufur. Hati-hati, maksiat demi maksiat itu membawa, menggiring seseorang kepada kekufuran, membuat seseorang meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Kasih ya nasihat kepada mereka, hardik mereka biwa'di wa takhwifi. Takut-takuti mereka dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yanzajir fa 'alaika bitaghyirih wa qahrih. Kalau mereka tidak mau juga, tidak berhenti dari kemaksiatannya juga, maka kamu harus menghilangkan kemungkaran tersebut dengan yang lebih keras, dengan lebih tegas. Kalau perlu bidzarbi, kalau perlu memukul, kalau tidak dipukul tidak akan berhenti maksiatnya, pukul. Wa kasri alatil lahwi muharrama. Kalau mereka menggunakan alat musik yang diharamkan oleh Allah, pecahkan alat musiknya. Wa iraqatil khamr. Kalau mereka mabuk-mabukan, pecahkan minumannya, tuang, tumpahkan minuman khamrnya, minuman kerasnya. Wa raddil amwal al-maghsuba miyadi ila arbabiha. Kalau mereka, kalian mengetahui mereka mengambil harta orang lain, mencopet uang orang lain, mencuri harta orang lain, maka mereka, kalian ambil harta yang mereka ambil dan kembalikan kepada pemiliknya, kembalikan kepada orang yang memiliki hak tersebut. Ini ya kalau terakhir. Jadi kalau perlu, butuh untuk mukul-mukul, kalau butuh untuk merusak, rusak. Kalau memang tidak akan berhenti dari kemaksiatan kecuali dengan cara sebut. Nah ini tidak semuanya. Makanya orang yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar ini, betul-betul harus punya iman yang kuat. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, afdolul jihad kalimatu adlin, riwayat kalimatu hakin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimat nasihat yang ditujukan kepada pemimpin, ditujukan kepada penguasa, padahal penguasa ini, tapi dia berani menasihati. Normalnya, ya, ikut-ikutan aja, takut aja. Penguasa bilang begini, ya ikut aja. Muskilah kalau ulama juga ikut-ikutan juga, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu kalau berani ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, ini adalah jihad yang paling afdal. Bukan jihad dengan menggunakan senjata melawan orang kafir yang paling afdal, tapi jihad memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim, jihad memperingatkan mereka akan kebatilan mereka. Ini yang paling afdal, dan ini tidak semua orang bisa melaksanakan ini kecuali iman yang kuat yang ada di hatinya, yang disinari dengan cahaya Allah SWT di hatinya. Ini, dan itu tidak banyak. Fatihah ilaroh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT istiqamah dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah.